Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibu Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari Hafidhahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى المرتبة الأخيرة، المرتبة السابعة، وهي الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة يختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. انتهى كلام المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة بختام المرتبة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. استلهم بليه حفظه الله تعالى ممولي ترامهنيا dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersyahadat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Kemudian beliau mengatakan, kita telah sampai pada tingkatan yang terakhir dari pelajaran ini, yaitu tingkatan yang ketujuh. Tingkatan ketujuh, kokoh di atas al-haq dan takut akan su'ul khatimah atau akhir kehidupan yang buruk. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan penduduk surga, namun dia mengakhiri kehidupannya dengan melakukan amalan penduduk neraka. Dan ini juga termasuk perkara terbesar yang ditakuti oleh orang-orang saleh, dan hal ini jarang ditemukan di zaman kita. Maka dengan merenungi keadaan yang engkau ketahui dari manusia, baik dalam permasalahan ini ataupun selainnya, akan menunjukkanmu kepada banyak hal yang kamu tidak tahu tentangnya, wallahu a'lam. Maka dengan ini selesai dari perkataan muallif rahimahullahu taala pada tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang ketujuh ini. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, maka wahai saudara-saudaraku yang mulia, ba'da an yantahi al-'abdu al-muslimu min tahqiq al-maratib as-sab', maka setelah seorang muslim selesai dari mewujudkan dan mengamalkan tujuh tingkatan ini, tabqa ladayhi al-martabatu as-sabi'ah, maka tersisa badannya tingkatan yang ketujuh, allati in haqqaqaha wa tammat lahu wa wuffiqa ilayha, yang mana tingkatan ketujuh ini apabila seseorang merealisasikannya dan diberikan bimbingan padanya dan mewujudkannya, faqad tamma salahuhu, maka akan sempurna kesalehannya, wa 'azama falahuhu, dan akan besar rasa kemenangan yang akan dia peroleh, wa faza fawzan 'azima, dan dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ma hiya hadhihi al-martabah, maka apa tingkatan yang ketujuh ini? Innaha tsabat wal istiqrar, bahwasanya tingkatan ketujuh adalah kekokohan dan konsistensi. Innaha ad-dawam wal istimrar, yaitu seorang terus menerus di dalam melakukannya. Ala al-haqq wal huda, di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Innaha al-mudawamatu wal mulazamatu, dan ini adalah mudawamah, terus melakukannya dan senantiasa melakukannya. Lil a'malis salihah, dari amalan-amalan saleh. I'tiqad al-haq, dan keyakinan yang benar. Wal istiqamati ala dinillah, dan istiqamah di atas agama Allah. Bi fi'li al-awamiri wa ijtinabi an-nawahi, dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. لماذا كانت هذه المرتبة السابعة مرتبة مهمة؟ Kenapa tingkatan yang ketujuh ini adalah tingkatan yang sangat penting? قد كانت مرتبة الثبات مرتبة مهمة وعظيمة. Maka tingkatan yang ketujuh ini, tingkatan al-thabat atau qaqah, ini adalah tingkatan yang penting. يحتاج إليها العبد المؤمن في جميع جوانب الحياة. Yang mana seorang mukmin membutuhkan tingkatan ini pada segala sisi kehidupannya. العبد المؤمن. Maka seorang hamba yang beriman. يحتاج أن يكون ثابتا على اعتقاده الصحيح. Maka dia butuh untuk qaqah di atas keyakinan yang benar. وعلى المنهج الحق. Di atas manhaj yang benar. في زمن الشكوك والشبهات والتلبيسات. Pada zaman yang banyak hal yang meragukan, keraguan-raguan, demikian pula syubhat dan hal-hal yang melalaikan. Al-'abdu as-sadiqul mu'min. Maka seorang yang beriman yang jujur dalam keimanannya. يحتاج أن يكون ثابتا على سلوك طريق العلم. Dia butuh untuk qaqah di atas jalan di atas menempuh jalan ilmu. في الوقت الذي انقطع فيه كثير من طلاب العلم عن العلم. Pada waktu yang banyak dari para penuntut ilmu mereka terputus dari jalan ilmu. نحتاج أن نكون ثابتين في وقت الفتن. Maka kita butuh untuk kita bisa qaqah ketika waktu datangnya fitnah. بحفظ ألسنتنا وجوارحنا. Dengan menjaga lisan-lisan kita dan anggota tubuh kita. نحتاج أن نكون ثابتين على الأعمال الصالحة في زمن الملهيات. Kita butuh untuk bisa qaqah di dalam amalan-amalan saleh pada zaman yang begitu banyaknya hal-hal yang melalaikan. نحتاج أن نكون ثابتين على أمورنا وآرائنا الصائبة. Kita butuh untuk bersabar dan qaqah pada pemikiran-pemikiran yang benar padanya. التي اتضح صوابها. Yang mana kebenarannya itu sangat jelas. وتعين سلوكها. Dan sesuatu yang telah jelas pula jalannya. دون مفسدة أو فتنة. Tanpa ada mafsadah dan fitnah. فمن الناس من يثبت على الحق لأنه حق صحيح لا إشكال فيه. Karena sebagian manusia mereka kokoh di atas al-haq karena meyakini itu adalah sesuatu yang benar yang tidak ada keraguan padanya. وهذا أمر طيب. Maka ini perkara yang baik. ومن الناس من قد يظن أن ما يراه حقا. Sebagian manusia mereka mengira bahwasanya apa yang dia berada di atasnya adalah kebenaran. فيثبت عليه. Sehingga dia kokoh di atasnya. ويكون ثباته إصرارا وعنادا. Dalam keadaan kokohnya itu adalah sesuatu yang merupakan kemaksiatan dan sesuatu yang merupakan menerobos larangan. Walau adda ila fitnatin aw mafsadah. Walaupun bisa mengantarkan kepada fitnah dan mafsadah. Walaysa hadha min as-sadad. Maka ini bukan sesuatu yang lurus. Nahtaju an nakuna thabitin wa sabirin ala ma yusibuna min al-masa'ib. Maka kita butuh untuk bisa qaqah dan sabar atas apa yang menimpa kita dari berbagai macam musibah. Mu'minina biqada'illahi wa qadarih. Dalam keadaan beriman dengan qada Allah dan qadarnya. Khairihi wa syarrih. Baik yang baik ataupun yang buruk. Hulwihi wa murrih. Yang manis ataupun yang pahit. Nahtaju an nakuna thabitin ala fi'lil khairat. Maka kita butuh untuk qaqah di atas perbuatan-perbuatan kebaikan. Mustamirrina fil ihsan. Terus melakukan amalan-amalan kebaikan. La siyama indama nu'dha wa yusa'u ilaina. Terlebih tatkala kita disakiti dan mengalami sesuatu dari sikap yang buruk. Ba'dun nasi. Sebagian manusia. Yaf'alul khaira. Mereka melakukan kebaikan. Wa yuhsinu ilan nas. Mereka berbuat baik kepada manusia. Walakin. Akan tetapi. Qad yahsulu lahu isa'atun mimman ahsana ilaihim. Terkadang mereka mendapatkan balasan yang buruk dari orang yang telah dia berbuat baik kepadanya. فماذا يفعل؟ Maka apa yang dia lakukan? ينقطع عن الخير. Maka dia terputus, yakni selesai dari amalan kebaikan. ينقطع عن الإحسان. Dia selesai dan meninggalkan amalan kebaikan. لماذا؟ Mengapa? لأنهم أساءوا إليه. Karena mereka berbuat buruk kepadanya. لكن العبد الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله لا يهتم بذلك. Akan tetapi seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, dia tidak akan peduli dengan hal itu. ماذا يفعل؟ Apa yang akan dia lakukan? يثبت ويستمر في إحسانه. Maka dia akan tetap kokoh dan terus melakukan dari amalan kebaikannya itu. وقصة أبي بكر في قصة الإفك مشهورة طويلة. Dan kisah Abu Bakar dalam peristiwa Ifk itu adalah peristiwa yang masyhur dan dalam kisah yang panjang. عندما كان ينفق على مصطح. Ketika beliau berinfak kepada Mistah. ثم انقطع عنه. Kemudian beliau berhenti darinya. فلما نزلت ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Maka tatkala turun ayat tidaklah engkau mencintai Allah memberikan ampunan kepada kalian. قال بلى فعاد إلى وصله والإنفاق إليه عليه. Maka beliau mengatakan tentu sehingga beliau akhirnya menyambung dan melanjutkan lagi berinfak kepadanya. مرتبة الثبات أيها الإخوة. Tingkatan al-thabat dan kekokohan ini wahai saudaraku muhimmatun wa khatiratun jiddan adalah perkara yang sangat penting dan sangat mendesak. لأنها متعلقة بأعظم جزء في الإنسان karena itu berkaitan dengan anggota yang sangat penting di dalam jasad seorang insan. ألا وهو القلب yaitu berkaitan dengan hati الذي إذا صلح صلحت جميع الأعضاء yang mana apabila hati itu baik maka akan baik pula seluruh anggota badan وأثمر صلاحه محاسن الأخلاق وصالح الأعمال dan kesalehannya dan kebaikan hati itu akan membuahkan kesalehan akhlak dan kesalehan amalan وإذا زاغ القلب وانحرف dan apabila hati ini telah menyimpang أنتج الفواحش والجرائم والموبقات. Maka akan menghasilkan perbuatan keji, kemaksiatan dan semisalnya. نعوذ بالله من ذلك. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. لقلب ابن آدم. Sungguh hati seorang anak cucu Adam. أشد انقلابا. Lebih banyak atau lebih kuat untuk bisa berubah min al-qidri idza ijtama'at ghalyan dibandingkan sebuah bejana yang dia dalam keadaan mendidih airnya akhrajahu al-hakim wa ahmad dikeluarkan oleh al-hakim dan ahmad min hadits al-miqdad dari hadits al-miqdad wa sahhahahu al-albani dan disahihkan oleh al-albani wa ma summiya al-insanu illa linasihi dan tidaklah manusia itu dinamakan dengan manusia dikarenakan banyak lupanya walal qalbu illa annahu yataqallabu dan tidaklah hati itu dinamakan dengan hati karena banyak berbolak-balik hakadha yaqulu asy-syair demikianlah yang diucapkan oleh seorang penyair waqad sabaqa ila hadzal ma'na haditsun nabiy sallallahu alaihi wasallam dan telah terdahulu makna tentang hal ini dari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innama summiyal qalbu min taqallubihi dinamakan hati itu karena banyaknya berbolak-balik. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin fi asli syajarah. Permisalan hati itu adalah permisalan sebuah bulu yang ada di batang sebuah pohon. Yuqallibuha ar-rihu dhahran li batn. Yang angin itu akan membolak-balikkan dari bulu tersebut. ولهذا صرنا نسمع في هذه الأزمان. Oleh karena itu kita banyak mendengar di zaman-zaman ini. أخبار محزنة. Berita-berita yang menyedihkan. من انتشار الردة. Dari banyaknya menyebar kemurtatan. والإلحاد. Dan penyimpangan. والانتكاسة. Ya dan perubahan keadaan. وترك الاستقامة. Meninggalkan keistiqomahan. ومحاربة الدين. Dan memerangi agama. ممن dari siapa? Mimman kanu ahsana halan min hadzal hal. Dari orang-orang yang dahulunya mereka adalah lebih baik keadaannya dari sekarang ini. Kanu muslimin. Mereka dulu adalah kaum muslimin. Walakinnahum irtaddu 'anil islam wal 'iyadu billah. Namun mereka keluar dari Islam wal 'iyadu billah. Kanu mu'minina billah. Mereka dahulu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Fa asbahu mulhidina yunkiruna wujud Allah. Dan mereka menjadi orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Kanu min ahli al-istiqamati was-salah. Dulu mereka adalah ahli istiqamah dan ahli salah. Fa idza bihim min ahli al-intikasati wal-inhiraf. Dan mereka akhirnya mengalami orang-orang yang berubah keadaannya dan menyimpang. Martabatu ath-thabati martabatun khatiratun jiddan. Sehingga tingkatan kekokohan dan thabat ini adalah tingkatan yang sangat-sangat penting. لأنها موضوع التحدي والصراع بين الحق والباطل. Karena ini adalah medan pertempuran dan pergulatan antara al-haq dan al-batil. والفضائل والرذائل. Dan antara keutamaan dan hal-hal yang rendah. في هذا العصر خصوصا. Terlebih pada zaman sekarang ini. لأن هذا الزمن. Karena zaman sekarang ini. كثرت فيه المغريات. banyak perkara-perkara yang menipu. Wasarat aktsara min al-azminati as-sabiqah. Dan lebih banyak dibandingkan zaman yang telah berlalu. Wan fatahat fihi al-wasail. Dan terbuka berbagai media. وصار العالم كله كالقرية الواحدة. Dan dunia ini seakan-akan bagaikan satu kampung. وصار الشخص. Dan seakan-akan seseorang. يمكنه أن يتابع وأن يلاحق الشهوات والشبهات. Dia bisa memperturutkan dari hawa nafsunya dan dari syahwatnya. من داخل غرفته. Dari dalam kamarnya. وصار كثير من الناس. Dan banyak dari kalangan manusia. عندهم تقصير. Mereka memiliki banyak kekurangan dan tidak memiliki kesungguhan dari berbagai perkara agamanya, yang menjadikan seorang hamba yang kokoh, yang dia berpegang teguh pada agamanya, bagaikan memegang bara api. مرتبه الثبات مرتبه عظيمه ومنزله كبيره. Maka tingkatan ats-tsabat ini adalah tingkatan yang penting dan merupakan kedudukan yang sangat tinggi. وخصوصا في هذا الزمن. Dan terkhusus pada zaman ini. لانه قد قل المناصر والمعين. Karena pada zaman ini sedikit orang yang menolong dan memberikan bantuan. وقل الناصح والموجه والمثبت. Dan sedikitnya orang yang memberikan nasihat dan mendorong untuk kokoh. Wa qallat du'atu ila al-khair. Dan sedikitnya para penyuruh kepada kebaikan. Wa dha'afa at-ta'awun. Dan lemahnya ta'awun dan kerjasama saling tolong menolong. Wa tasallata asy-syaitan. Dan syaitan telah menguasai. Wa tasallatat al-ma'asi. Demikian pula perbuatan kemaksiatan telah menyebar dan menguasai. Ala katsirin minna. Terhadap mayoritas dari kita. وفي بعض الأحوال dan pada sebagian keadaan لا يقل المعين والناصح فقط tidak hanya sedikitnya orang yang menasihatkan dan orang yang membantu saja بل المشكلة أكبر bahkan permasalahannya jauh lebih besar وهي yaitu أنه يجتهد الدعاة إلى الباطل bahwasanya mereka para penyeru kepada kebatilan mereka bersungguh-sungguh ويسعى المخذلون ليخذلوا الناس عن دينهم والثبات والاستمرار على دينهم. Dan orang-orang yang menggoda manusia untuk melemahkan manusia, mereka banyak sekali berusaha untuk menggoda dan melemahkan manusia dari agamanya. ومع هذه الأمور المحزنة. Dan bersamaan dengan perkara-perkara yang menyedihkan ini. فلا يزال في الناس خير. Tetap ada pada manusia kebaikan. ولا زال الموجهون والناصحون مع قلتهم ينصحون ويوجهون. Tetap ada mereka orang-orang yang menasihati dan membimbing walaupun sedikit di tengah manusia, namun mereka tetap berusaha untuk memberikan nasihat dan bimbingan. ومن بحث عن أهل الخير وجده. Maka orang yang mencari ahlul khair mereka akan mendapatkannya. ومن أراد أن يعيش مع من يثبته الله بهم سيلقى بإذن الله. Dan orang yang ingin untuk tinggal dan hidup bersama orang-orang yang bisa memberikan membantu memberikan kekokohan padanya maka dia akan mendapatinya pula. لكن المحزن namun perkara yang menjadikan kita sedih. هو عندما تحصل للعبد مصيبة. Tatkala terjadi musibah atas seorang hamba. أو يقع العبد في معصية. Atau seorang hamba terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. أو يصيبه فتور. Atau dia menimpa kepadanya rasa futur. فيتخلى عنه كثير من إخوانه. Sehingga dia ditinggalkan atau ditinggalkan oleh banyak dari saudara-saudaranya. بل قد يجد من يثبطه. Dan bahkan dia mendapati ada orang yang masih mengokohkannya. فلهذا كان الثبات عظيما. Oleh karena itu kekokohan ini adalah sesuatu yang besar. وكان منزلة رفيعة. Dan merupakan kedudukan yang tinggi. ولأهمية هذه المرتبة. Dan karena pentingnya tingkatan ini. حث الله عليها في كتابه. Maka Allah menganjurkannya di dalam kitabnya. ورغب خلقه فيها. Dan menganjurkan manusia kepadanya. ودلهم على وسائل الثبات. Dan menunjukkan kepada media-media dan sarana untuk bisa kokoh. قال الله تعالى. Allah سبحانه وتعالى berfirman. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. خلاصة المعنى لهذه الآية. Maka ringkasan dari makna ayat ini. أن هذا الأمر بالإيمان bahwasanya perintah untuk beriman ini لهؤلاء المؤمنين untuk mereka orang-orang yang telah beriman مع أنهم مؤمنين padahal mereka telah beriman يأمرهم الله بالإيمان maka Allah memerintahkan mereka untuk beriman فما معنى ذلك apa maknanya ini معناه maka maknanya صحح الخلل في إيمانكم وأعمالكم benarkanlah apa yang terdapat padanya kekurangan di dalam keimanan kalian dan amalan kalian. Wastazidu minal iman i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Dan hendaknya kalian terus menambah keimanan kalian, keyakinan kalian, baik keyakinan dan ucapan. Wathbutu ala imanikum wa la tanharifu. Dan kokohlah kalian di dalam keimanan kalian dan jangan kalian menyimpang. Qala Ibnu Katsir. Berkata Ibnu Katsir, amara ta'ala bil iman bihi wa bi rasulih. Allah Ta'ala memerintahkan untuk beriman kepadanya dan kepada Rasulnya. Alal wajhil akmal. Pada sisi yang sempurna. Waddawami wathabati ala dhalik. Dalam agar terus menerus dan kokoh di atasnya. Wal istimrar. Dan terus padanya. Fal maqsudu. Maka maksud dari ini. Al istimraru ala dhalika wathabatu alaihi ilal mamat. Untuk terus berada di atas hal ini dan kokoh badannya hingga meninggal. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan berislam. Faman amana hadzal iman al-ma'mur bihi. Maka barang siapa yang beriman dengan bentuk keimanan yang diperintahkan ini wathabata alaihi wastamarra alaihi hatta almamat kemudian dia kokoh di atasnya dan terus berada di atasnya hingga meninggal faqad ihtada wa faz maka dia telah mendapatkan bimbingan hidayah dan mendapatkan kemenangan wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim halil mautu biyadina apakah kematian itu ada di tangan kita? La tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan halil amru nastati'uhu nahnu an la namut illa wa nahnu muslimun? Apakah perkaranya ada di tangan kita bahwasanya kita tidak akan meninggal melainkan dalam keadaan muslim? La nastati'u dhalik. Kita tidak mampu akan hal ini. Li'anna al-amra laysa biyadina. Karena perkaranya bukan berada di tangan kita. Falimadha nahana Allah? Oleh karena itu mengapa Allah melarang kita? Wa qal dan mengatakan ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. المقصود. Maka maksudnya. استمروا على الإيمان. Teruslah kalian di atas keimanan. اثبتوا على التقوى. Kokohlah kalian di atas ketakwaan. داوموا على الأعمال الصالحة. Teruslah kalian di atas amalan saleh. فلا يأتي الموت. Sehingga tidaklah datang kematian. إلا وأنتم مسلمون صالحون. Melainkan kalian dalam keadaan berislam dengan Islam yang saleh. إذا كان الثبات أمرا مهما وعظيما وخطيرا maka apabila kekokohan dan sabat ini adalah perkara yang penting dan perkara yang darurat كما سمعنا فيما سبق sebagaimana yang telah kita dengar yang telah berlalu فالسؤال المهم maka pertanyaan yang penting ما هي الأسباب والوسائل المعينة maka apa sebab-sebab dan sarana-sarana yang bisa membantu kita المعينة على الثبات yang membantu kita agar bisa kokoh wal mu'inah 'ala an-najati min al-inhiraf membantu kita agar selamat dari penyimpangan wal mu'inah 'ala as-salamah min az-zayg wal-intikasah yang membantu kita agar selamat dari penyimpangan dan perbaliknya keadaan wal jawab maka jawabannya inna wasa'il ath-thabat sesungguhnya sarana-sarana untuk mendapatkan kekokohan allati waradat fi an-nusus yang datang di dalam nas-nas كثيرة ومتعددة. sangat banyak dan beragam. وجوانبها مختلفة. dan sisi-sisinya bermacam-macam. والمقام لا يتسع للتفصيل اللائق بها. dan tempatnya tidak mencukupi untuk menyebutkannya secara rinci. لأن الثبات أنواع ومراتب. karena الثبات dan kekokohan itu berbagai macam dan bertingkat-tingkat. وبعض الأنواع لها وسائل خاصة بها. dan sebagian jenisnya memiliki sarana yang terkhusus padanya. Lakin nadhkuru ba'dhan minha 'ala jihati al-ijmal. Namun kita menyebutkan sebagiannya secara global. Al-wasilatul ula. Maka sarana yang pertama, mimma yu'inu 'ala ath-thabat. Yang membantu seseorang agar bisa mendapatkan thabat. Al-iftiqaru ila Allah. Merasa butuh kepada Allah. Wad-du'a'u. dan berdoa, wal ibtihalu dan memohon, wat tadarru dan meminta dengan kerendahan diri baina yadayillah di hadapan Allah Ta'ala. Nas'aluhu wa natadarru ilayhi an yuthabbitana. Kita meminta dan meminta dengan penuh kerendahan diri agar Allah mengokohkan kita. Wa nad'uhu alla yuzigha qulubana. Dan kita berdoa kepada Allah agar tidak menyesatkan hati-hati kita. Indama ya'taqidu al-'abdu. Ketika seorang hamba meyakini annahu dha'ifun faqirun, bahwasanya dia adalah seorang yang lemah dan fakir, muhtajun ila rabbihi wa khaliqih, yang butuh kepada Rabb-nya dan penciptanya, muhtajun ila tawfiqillahi lah, dia butuh kepada taufik Allah kepadanya, wa muhtajun ila hidayatillah, butuh kepada hidayah Allah untuknya, wa muftaqirun ila tathbitillahi lah, dan dia butuh agar Allah mengokohkan dirinya. Idza i'taqada hadha al-i'tiqad, apabila seorang meyakini keyakinan ini, wa i'taqada faqrahu wa hajatahu ila Allah, dan dia meyakini bagaimana dia sangat butuh kepada Allah, ma thamaratu dhalika al-i'tiqad, maka apa hasil dari keyakinan ini, sayajtahidu ijtihadan 'aziman, dia akan bersungguh-sungguh dengan, wa yad'u Allah lailan wa naharan, dan dia berdoa kepada Allah siang dan malam, wa yas'aluhu al-hidayah wa at-tawfiq wa at-thabat, dia akan meminta kepada Allah hidayah dan taufik serta kekokohan, wa yasta'idhu bihi min az-zayg, dan meminta perlindungan dari penyimpangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami menyimpang setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Tsabbit aqdamana. Dan kokohkanlah langkah-langkah kami. Kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yukthiru min ad-du'a'i biqawlihi. Banyak berdoa dengan membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Wa kana yad'u bi du'a'in tawil. Dan adalah beliau berdoa dengan doa yang panjang. Wa fihi da'awatun 'azimah. Dan padanya ada doa-doa yang agung. Minha di antaranya, Rabbi taqabbal taubati. Wahai Rabbku, terimalah taubatku. Waghsil haubati. Dan bersihkanlah dosa-dosaku. Wa ajib da'awati. Kabulkanlah doaku. Wa tsabbit hujjati. Dan kokohkanlah hujjahku. Wa saddid lisani. Luruskanlah lisanku. Wahdi qalbi. Berikan hidayah kepada hatiku. Waslul sakhimata sadri. Dan hilangkanlah kedengkian dalam dadaku. Kama fi hadits Ibnu Abbas. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas. Inda Abi Dawud wa ghairihi. Dari di dalam Abu Dawud dan selainnya. Hasanahu al-Albani wal Wadi'i. Dan dihasankan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Sahahuhu aw hasanuhu. Disahihkan atau dihasankan. Fa'alaina an nukthira min ad-du'a wal iftiqar wal ihtiyaj ila Allah. Maka wajib atas kita untuk banyak berdoa kepada Allah dan merasa butuh kepadanya. Wa alla naghtarra bi ahwalina. Dan jangan kita tertipu dengan keadaan kita. Wa alla nu'jaba bi dhaka'ina wa anfusina. Dan jangan kita tertipu dan kagum dengan kepandaian dan pemahaman kita. Wa alla na'tamida 'ala dhaka'ina wa fahmina wa a'malina. Dan jangan sampai kita bergantung kepada kepintaran, kepandaian dan pemahaman kita. Fa wallahi la nadri bima yuhtamu lana. Karena kita tidak tahu demi Allah dengan apa kita akan diakhiri. Fa hadha nabiyuna yad'u bi hadhihi al-ad'iyah. Dan ini adalah nabi kita berdoa dengan doa ini. Alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang mana Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa qad kana unasun ahsana minna halan. Dan telah berlalu manusia yang lebih baik keadaannya dibandingkan kita. Wa afdal minna wa afdal minna ilman wa da'watan. Dan lebih afdal dari kita secara ilmu dan dakwah. Wa ashadda nusratan lil haqq. Dan lebih banyak menolong al-haq. Wa ainahum al-yawm. Dan di mana mereka hari ini? Wa kam min unasin. Dan berapa banyak manusia? Najau min fitanin kabiratin wa 'azimatin wa qawiyyah. Mereka selamat dari fitnah yang besar dan kuat. Lakinnahum saqatu fi fitanin yasirah. Namun mereka terjatuh pada fitnah yang ringan dan sepele. Fadhallu wanharafu. Sehingga mereka sesat dan menyimpang. Fahadhal amr. Maka perkara ini. Mimma yaj'alul 'abda shadidal khawfi min az-zayghi wal inhiraf. Menjadikan seorang hamba khawatir akan penyimpangan. Katsirad du'a'i bi an yarzuqahu Allahu tsabat. dan menjadikan dia banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadanya berupa kekokohan. Wa an yakhafa ala nafsihi min su'il khatimah. Dan dia mengkhawatirkan atas dirinya su'ul khatimah. Qad qala asy-syekh. Dan telah berkata Syekh fi hadhihi al-martabah. Pada tingkatan ini. Wa hadhihi aydhan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun. Dan ini juga perkara yang paling ditakutkan oleh mereka orang-orang saleh. Wa hiya qalilun fi zamanina. Dan ini sesuatu yang sedikit di zaman kita. As-salihuna qadiman min as-salafi was-sahabati wat-tabi'in. Orang-orang yang saleh yang telah berlalu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kanu yakhafuna min su'il khatimah. Mereka khawatir dari su'ul khatimah. ونحن مع ضعفنا وقلة عملنا. Dan kita bersama dengan kelemahan kita dan sedikitnya amalan kita. صار عندنا التهاء وغفلة. Sehingga pada diri kita ada lalai, rasa lalai. وربما يمر الشهر والشهران لا ندعو بأن يحسن الله خاتمتنا. Dan bisa jadi telah berlalu satu bulan atau dua bulan dalam keadaan kita tidak berdoa agar Allah memperbaiki keadaan kita. وربما نصلي عشرات الفروض. Dan mungkin kita telah sholat puluhan sholat wajib. Wa al-witr. Demikian pula sholat witir. Was-sunan. Dan sholat-sholat sunnah. Wa lam nad'u fiha fi subu'in wala usbu'ain. Dan kita tidak berdoa baik itu dalam satu pekan atau dua pekan. Bi su'alillahi tabat. Agar dengan meminta kepada Allah kekokohan. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub. Wahai zat yang memalingkan hati. Sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Mata akhir marrah. Kapan terakhir engkau berdoa? Da'una Allah bihadzal du'a. Engkau berdoa dengan doa ini. Mata akhir sajdah. Kapan engkau melakukannya? Ibtihalna wa tadarra'na ila Allah an yuthabbitana. Kapan terakhir engkau sujud dalam keadaan engkau menunduk tunduk dan berserah diri kepada Allah? Qala asy-syaikhul mu'allif. Maka berkata syekh penulis, fattafakkaru fi halil ladzi ta'rifu minan nas. Maka merenungi pada keadaan yang engkau ketahui dari manusia. Fi hadza wa ghairihi. Dalam permasalahan ini dan selainnya. Ai fi tsabat wa su'il khatimah. Yaitu dalam kekokohan dan su'ul khatimah. Wa fi ghairihi min al-umur. Dan selainnya dari perkara-perkara yang ada. Yadulluka ala syai'in katsirin tajhaluh. Menunjukkan kepada sesuatu yang banyak kita jahil atasnya. فَكَثِيرٌ مِنَّا يَجْهَلُ مَعْنَى الثَّبَاتِ وَمَعْنَى الْإِسْتِقَامَةِ. Banyak dari kita yang jahil akan makna thabat dan istiqamah. لَكِنَّهُ إِذَا تَذَكَّرَ أُنَاسًا كَانُوا مَعَهُ قَبْلَ 10 سَنَوَاتٍ أَوْ 20 سَنَةً. Namun tatkala dia mengingat manusia atau orang-orang yang dahulu bersama dirinya mungkin 10 tahun atau yang lebih. وَكَيْفَ كَانُوا عَلَى جَانِبٍ مِنَ الصَّلَاحِ. Dan bagaimana mereka dulu berada di atas kesalehan. ثم بدأ الزيغ فيهم والانحراف. Kemudian muncul dari mereka ketergelinciran dan penyimpangan. فبعضهم مات على شهوات. Sebagian mereka meninggal di atas syahwat. وبعضهم مات على شبهات. Sebagian mereka meninggal di atas syubhat. وبعضهم ترك السنة والمنهج السلفي. Sebagian mereka meninggalkan sunnah dan manhaj salaf. ومات على فكر الخوارج. Dan meninggal di atas pemikiran khawarij. ومنهم صار معاديا للدعوة. Dan sebagian mereka menjadi musuh-musuh dakwah. Mutanakkiran lil khair alladhi kana ya'rif. Mengingkari kebaikan yang dahulu dia ketahui. Inna ad-dhalalata kullu ad-dhalalah. Sesungguhnya kesesatan yang merupakan hakikat kesesatan yang hakiki. An ta'rifa ma kunta tunkir. Engkau mengetahui atau engkau mengakui apa yang dahulu engkau ingkari. Wa tunkiru ma kunta ta'rif. Dan engkau mengingkari apa yang dahulu engkau akui. Wa tunkira ma kunta ta'rif. Dan engkau mengingkari apa yang dahulu engkau ketahui. Na'udzu billahi min hadhil hal. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan ini. Idza ta'amalna fi ahwal katsirin mimman dhallu, huna sana'rif ba'dhan min ahammiyati hadhil martabah. Apabila kita mengamati keadaan dari orang-orang yang telah tersesat, maka kita akan mengetahui pentingnya perkara ini. Al wasilatu tsaniyah. Sarana atau wasilah yang kedua. Min wasailith tsabat. Dari wasail sarana-sarana agar kokoh. Al-istiqamatu ala dinillahi zahiran wa batina. Istiqamah di atas agama Allah zahiran wa batinan. Wal muwadhabatu ala al-amali salih. Dan menjaga amalan salih. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan akhirat. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. ويفعل الله ما يشاء. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. يثبتهم بالخير والعمل الصالح. Allah mengokohkan mereka dengan kebaikan dan amalan saleh. في الدنيا. Di dunia. ويثبتهم في الآخرة وفي القبر. Dan mengokohkan mereka di akhirat dan di dalam kuburannya. بسبب. Dengan sebab. الإيمان التام في قلوبهم. Keimanan sempurna yang ada di dalam hati mereka. الذي أثمر أعمالا صالحة واستقامة. Yang menghasilkan amalan saleh dan keistiqomahan. وصار أصحابه. Dan jadilah orang-orang yang memilikinya. من أصحاب اليقين عند الشبهات. Dari orang-orang yang memiliki keyakinan tatkala datang syubhat. ومن أصحاب الثبات عند الشهوات. Dan orang-orang yang memiliki kekokohan ketika datang syahwat. ثبتهم الله بالقول الثابت. Maka Allah mengokohkan mereka dengan perkataan yang ثابت. وختم لهم بالخاتمة الحسنة. Dan Allah menutup mereka dengan penutupan yang baik. ومن الاستقامة. Dan termasuk dari keistiqomahan. الوسيلة الثالثة. Adalah wasilah yang ketiga. وهي الاستجابة للمواعظ. Yaitu memenuhi dan menjalankan nasihat-nasihat. وقبول النصائح. Dan menerima nasihat. وعدم الإعراض عن الخير والتوجيه. Dan tidak berpaling dari kebaikan dan bimbingan. والحرص على تطبيق ما نسمعه ونتعلمه. Dan semangat untuk menjalankan apa yang kita dengar dan kita pelajari. ما أكثر الدروس التي نسمعها. Betapa banyak pelajaran yang telah kita dengarkan. وَمَا أَكْثَرَ الْمُحَاضَرَاتِ وَالدَّوْرَاتِ الَّتِي نَحْضُرُهَا. Dan betapa banyak kajian dan daurah yang telah kita hadiri. لكن هل نحن ممن يستجيب؟ Apa namun apakah kita termasuk orang yang telah memenuhi panggilan ini؟ هل نحن ممن طهر قلوبنا من سوء الظن بإخواننا وأخواتنا؟ Dan apakah kita telah termasuk orang-orang yang telah membersihkan hati kita dari berburuk sangka kepada saudara-saudara kita? هل نحن ممن يحسن الظن بإخواننا وأخواتنا؟ Apakah kita telah termasuk orang yang berprasangka baik kepada saudara-saudara dan saudari-saudari kita? هل نحن ممن يخلص لله في أعمالنا؟ Apakah kita telah termasuk orang yang mengikhlaskan amalan kepada Allah? هل نحن ممن يحافظ على أوقاتنا؟ Dan apakah kita telah menjaga waktu-waktu kita? هل نحن ممن يذب عن عرض أخيه المسلم بالحق؟ Dan apakah kita termasuk orang-orang yang membela kehormatan saudara kita muslim dengan hak? ويكف لسانه عن إخوانه وأخواته من الغيبة والنميمة؟ Dan menjaga lisannya dari saudara-saudaranya berupa ghibah dan namimah. كثير من الأشياء التي نسمعها ولكننا لا نطبقها. Banyak perkara yang telah kita dengar namun banyak pula yang kita belum menerapkannya. Innal hirsa 'alal 'amali bil mawa'id. Sesungguhnya semangat untuk mengamalkan petuah-petuah dan nasihat. Min a'zami asbabith thabat. Termasuk sebab yang terbesar dari datangnya ats-tsabat. Di nass al-Qur'an. Dengan nas al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi." Andaikan mereka melakukan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum. Maka sungguh akan lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita. Dan akan lebih mendatangkan kekokohan atas mereka. Fahadihi al-ayah. Maka ayat ini dzakarat fawaid arba' lil-'amal bil-mawa'id. Menyebutkan empat faedah dari orang yang menjalankan nasihat. Husulul khair. Mendapatkan kebaikan. Lakana khairan lahum. Dari ayat sungguh mereka akan lebih baik. حصول الثبات والتثبيت وزيادة التثبيت. Dia akan mendapatkan kekokohan, terus mendapatkan kekokohan dan akan ditambah kekokohan padanya. قال الله. Allah Ta'ala berfirman. وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا dan akan semakin dikokohkan. فيثبت الله العاملين بالمواعظ. Maka Allah mengokohkan orang-orang yang mengamalkan petuah dan nasihat. فإذا جاءت الفتن ثبتهم الله. Dan tatkala datang fitnah Allah akan mengokohkan mereka. وإذا نزلت المصائب ثبتهم الله. Dan tatkala musibah datang Allah akan mengokohkan mereka. يرزقهم الثبات. Allah memberikan kekokohan kepada mereka. ويرزقهم الصبر. Dan memberikan rezeki kepada mereka kesabaran. ويعينهم ويوفقهم. Dan memberikan pertolongan kepada mereka dan taufik. قال الله. Allah Ta'ala berfirman, وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. Dan sungguh kami akan mendatangi mereka, memberikan kepada mereka pahala yang besar. ولهديناهم صراطا مستقيما. Dan kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. وهذه الفائدة الثالثة والرابعة نختصر الكلام فيها. Dan ini adalah faedah yang ketiga dan keempat yang mana kita ringkas pembicaraan tentangnya. Al-wasilatu ar-rabi'atu al-mu'inatu 'ala ats-tsabat. Wasilah yang keempat yang menolong seseorang untuk mendapatkan tsabat. Qira'atul Qur'an wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Wa qira'atus sunnati wa ta'ammuluha wa tafahhumuha. Membaca sunnah dan merenunginya. Al-qira'atul mufidah. Membaca adalah sesuatu yang mendatangkan faedah. Tu'inu 'ala as-sabri wat-tsabat. Yang membantu untuk mendapatkan kesabaran dan kekokohan. Fi zamanil mulhiyati wal mughriyat. Pada zaman yang banyak perkara melalaikan dan menipu. Wa tuhawwinu as-syada'id wal masa'ib. Dan akan memeringankan perkara yang sempit dan musibah. Wad dalilu 'ala dzalik. Dan dalil akan hal ini. Qaulullah ta'ala. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan masing-masing kami telah menceritakan kepada mereka berita para rasul. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Yang dengannya kami kokohkan hati-hati. Indama naqra'u qissata Ibrahim. Tatkala kita membaca kisah Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Mereka mengatakan bakarlah dia dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian. Ila akhiril ayati wal qissah. Hingga akhir ayat dan kisah ini. Indama naqra qissat Musa. Tatkala kita membaca kisahnya Nabi Musa. Falamma tara'al jam'an. Ketika dua kelompok ini saling melihat. Qala ashabu Musa. Berkata para sahabatnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Sungguh kita akan ditangkap atau kita akan ditangkapnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak, karena sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang memberikan petunjuk. Amma Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim. Indama ulqiya fil nar. Tatkala dilempar ke dalam api. Kana qawluhu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka beliau mengatakan cukup Allah sebagai penolongku dan yang memberikan kecukupan kepadaku. Hakadha ats-tsabat. Maka inilah ats-tsabat. Indama naqra surat al-buruj. Ketika kita membaca surat al-buruj. Wa qissata ashabil ukhdud. Dan kisah ashabul ukhdud. An-nar dhatil waqud. Api yang menyala. Idhum 'alayha qu'ud. Dalam keadaan mereka duduk di sekitarnya. Indama naqra sirah an-nabawiyyah. Ketika kita membaca sirah Nabi. Wa kaifa udhiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Dan bagaimana disakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa kaifa thabatu thabatan 'azima. Dan bagaimana mereka kokoh dengan kekokohan yang besar. Indama naqra'u fi sunnatih. Ketika kita membaca sunnahnya. Wa huwa yadhkuru lana haditsan. Dalam keadaan beliau menyebutkan sebuah hadis. Ayaqulu. Beliau bersabda, qad kana man qablakum. Sungguh orang-orang sebelum kalian. Yu'khadhur rajul. Diambil salah seorang dari mereka. Fayuhfaru lahu fil ard. Kemudian digali untuknya sebuah lubang di tanah. Fayuj'alu fiha. Kemudian dia dikubur di dalamnya. Fayuja'u bil minshar. Kemudian didatangkan gergaji. Fayuwadu 'ala ra'sihi. Kemudian diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain. Kemudian dia dibelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Kemudian dia disisir dengan sisir dari besi. Ma duna lahmihi wa 'azmihi. Yang terlepas daging dan tulangnya. Fama yasudduhu dhalika 'an dinihi. Maka itu semua tidak menghalangi dia dari agamanya. Ila akhiril hadid. Hingga akhir hadis. Fi sahih al-Bukhari min hadits Khabbab. Dari dalam Sahih Bukhari dari hadith Al-Khabbab. Al-wasilatul khamisah. Wasilah yang kelima. Al-hirsu ala al-mudawamati wal-istimrari ala al-a'mali salihah. Bersemangat untuk terus melakukan amalan dan menjaga amalan salih. Wala yakunu al-istimraru wal-mudawamatu illa bit-tawassuti wal-tasdidi wal-muqarabah. Dan tidaklah seseorang bisa mendapatkan terus di dalam amalan kecuali dengan sikap pertengahan di dalam beramal. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu, yakni hendaknya kalian pertengahan tatkala beramal. Wa abshiru. Sehingga bergembiralah. Hadis di sahih al-Bukhari an Abi Hurairah. Hadis di dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Bidayatuhu. Di awalnya, innad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad din ahad illa ghalabah, tidaklah seseorang menjadikan agama ini berat melainkan dia akan terkalahkan. Fasajjidu, maka hendaknya kalian bersikap tengah. Wa qaribu, dan bersikap pertengahan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Al muradu bit tasdid, maka yang dimaksud dengan tasdid. Al amalu bis sadadi wa huwa al qasd wa al tawassut, yaitu beramal dengan amalan yang lurus, yaitu yang pertengahan. Al tawassut fil ibadah, pertengahan dalam ibadah. Fala yuqassiru fima umira bih, tidak mengurang-urangi apa yang diperintahkan. Wala yatahammalu min al-ibadati ma la yutiquha fayushaddidu ala nafsihi, dan tidak melakukan amalan ibadah yang memberatkan dirinya sehingga dirinya menjadi berat. Wal muradu bil muqarabah, dan yang dimaksud dengan muqarabah, at-tawassutu baina al-ifrati wa at-tafriti, yaitu sikap tengah antara berlebih-lebihan dan sikap kurang. Fahiya, maka fahuma kalimatan mutaqaribatan 'inda ba'd ahli al-'ilm, maka dua kalimat ini adalah kalimat yang dekat maknanya menurut sebagian ahlul ilm. Man natijah, maka apa hasilnya? Idza saddadna wa qarabna, apabila kita telah mendapatkan tasdid dan muqarabah ini. An natijah wa abshiru, maka hasilnya adalah bergembiralah. Ya'ni maknanya, anna man masha fi ta'atillah 'ala at-tasdid wal muqarabah duna tashaddud wa taqsir, bahwasanya seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Falyabshir, maka hendaknya dia bergembira. Innahu sayasilu ila mardhatillah, maka sungguh dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa sayasbiqu dhalika alladhi shaddada wa ijtahada ijtihadan zaidan wa shaddada ala nafsihi, dan sungguh dia akan mengalahkan orang-orang yang dahulunya mereka bersungguh-sungguh dan mereka berlebih-lebihan di dalam beramal. Karena al-iqtisad fi sunnah, karena sikap pertengahan di dalam sunnah. Khairun min al-ijtihad fi ghairiha, lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh pada amalan selainnya. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk. Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu laysa al-muhimmu fihi al-kathrah, dan amalan itu bukanlah yang terpenting adalah banyaknya. Wa innamal muhim, namun yang terpenting. An tatawaffara fihi al-maratibus sab', terpenuhi padanya tujuh tingkatan yang ada. Yakuna sawaban muwaffaqan musaddadan, hendaknya amalan itu benar dan sesuai dengan sunnah dan lurus. Walihada jaa fil hadits al-akhir an Aisyata, oleh karena itu datang di dalam hadits yang lainnya dari Aisyah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, hendaknya kalian lurus dan bersikap tengah. Wa'lamu annahu lan yadkhula ahadukum wa'lamu annahu lan yudkhila ahadukum 'amaluhu al-jannah, dan ketahuilah bahwasanya amalan kalian tidaklah mengantarkan kalian ke dalam surga. Anna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qall, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus diamalkan walaupun itu sedikit. Laisa maqsudu syari'i min al-a'mal al-mashaqqah, bukanlah yang dimaukan dari syariat dari amalan itu adalah rasa berat. Wa la tathqil 'ala an-nafs, tidak pula memberatkan diri. Wa innama maqsudu asy-syari' min al-a'mal, namun yang diinginkan oleh syari' dari amalan, dawamul mukallafi 'alaiha, yaitu terusnya seorang hamba di dalam melakukan amalan itu. Illa al-musallin, Allah menyebutkan kecuali mereka orang-orang yang beriman. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka terus mengerjakannya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten terus dilakukan walaupun sedikit. Fi haditsin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi rawathu Aisyah, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu min al-amali ma tutiqun, ambillah dari amalan-amalan yang kalian mampu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan athbathahu, apabila melakukan sebuah amalan maka beliau kokoh dan terus melakukannya. Fa min tawfiqillah li ba'd ibadihi al-mu'minin, maka termasuk taufik Allah kepada sebagian hambanya yang beriman. An yuwaffiqahum lit-tafaqquhi fid-din, memberikan taufik kepada mereka untuk memahami agama ini. Fayabudunallaha ala basirah, sehingga mereka beribadah kepada Allah di atas basirah. Bitawassutin, dengan sikap pertengahan. La ghuluwa wa la tashaddud, tidak berlebihan dan melampaui batas. Wa la ifrat, tidak bersikap kurang. Wa kadzalika la tasahula wa la tafrita wa la taqsir, dan tidak pula bermudah-mudahan dan banyak kekurangan. وهؤلاء maka mereka ini yaktubullahu lahum al-istimrara wa al-thabata bi tawfiqihi wa manni, maka Allah menulis atas untuk mereka kekokohan dan terus istiqamah di atas agamanya. Nas'alullah an yaj'alana minhum, maka kita meminta kepada Allah agar menjadikan kita termasuk di antara mereka. Wa ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin yadkhuluna fi ba'd al-ibadat bi hamasin, mereka melakukan sebuah ibadah karena perasaan. وَيُشَدِّدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تَشْدِيدًا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ, dan mereka memberatkan diri mereka dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai. فَمَا هِيَ النَّتِيجَةُ, maka apa hasilnya? يُؤَدِّي هَذَا التَّشَدُّدُ إِلَىٰ بُغْضِهِمْ لِلْعِبَادَةِ, maka sikap berlebihan ini menjadikan mereka benci akan ibadah itu. وَيَكُونُ سَبَبًا, dan menjadi sebab فِي حُصُولِ الْمَلَلِ وَالضَّجَرِ, dari dia menjadi rasa malas dan bosan. ثم ماذا, kemudian apa hasilnya? ثم الانقطاع وعدم الثبات على العمل, kemudian dia berhenti dan terputus dari amalan. بل قد يتركون العمل بالكلية, bahkan dia meninggalkan amalan tersebut secara total. والسبب, apa sebabnya? التشدد والغلو, yaitu berlebihan dan melampaui batas. وسبب التشدد والغلو, dan sebab melampaui batas dan berlebihan ini الجهل, adalah jahil. فإذا أراد العبد أن يفعل عبادة, dan apabila seorang hamba menginginkan melakukan sebuah ibadah, أو أن يبدأ في عمل, atau memulai sebuah amalan, من النوافل, dari perkara-perkara nafilah, فعليه أن ينظر, maka hendaknya dia melihat dan perhatikan, إلى القدر الذي يستطيعه, kadar yang dia mampu untuk melakukannya, ويستطيع الثبات عليه والدوام عليه, dan dia mampu untuk bisa konsisten dan terus melakukannya, فيلزمه, sehingga dia melakukannya, وليحذر, dan hendaknya dia berhati-hati, من الحماس الزائد, dari perasaan yang berlebihan, الذي قد يجعله يغلو ويتشدد في بعض النوافل, yang terkadang menjadikannya dia berlebih-lebihan di dalam perkara nafilah, فيؤدي إلى ضياع الواجبات, yang mengantarkan kepada terlantarnya amalan yang wajib, والفرائض, dan amalan-amalan yang fardu, أو يؤدي إلى التقصير في حقوق زوجته وأبنائه ووالديه, atau menjadikan dia kurang di dalam memenuhi hak istrinya, anaknya, dan keluarganya. فَيَكُونُ تَطَوُّعُهُ الزَّائِدُ, maka sesuatu dari sunnah yang berupa tambahan yang dia lakukan, سَبَبًا فِي نَقْصٍ فِي جَوَانِبَ أُخْرَى, menjadikan sebab adanya kekurangan pada sisi yang lain. وَيَكُونُ نَفْلُهُ, sehingga amalan nafilah yang dia lakukan, سَبَبًا فِي تَرْكِ فُرُوضٍ, menjadi sebab dia meninggalkan amalan yang fardu. الدين جاء باليسر, maka agama ini datang dengan kemudahan, ورفع الحرج, dan mengangkat rasa berat, لفوائد, dengan berbagai faedah, منها فائدتان نذكرهما, di antaranya dua faedah yang kita sebutkan, اختصارا للوقت, untuk meringkas waktu, الفائدة الأولى, faedah yang pertama, جاء الشرع بالتيسير, syariat ini datang dengan kemudahan, لفائدة, karena sebuah faedah, وهي الخوف على العبد من الانقطاع, yaitu khawatir dari hamba akan terputus, والخوف على العبد من بغض العبادة, dan dikhawatirkan dari seorang hamba akan benci amalan ibadah, وكراهة الأوامر والنواهي, dan membenci perkara yang membenci perintah-perintah dan larangan, وخوفا عليه أن يدخل على نفسه فسادا, dan khawatir dia akan memasukkan dalam dirinya sesuatu yang bisa merusak, fi jismihi aw aqlihi aw malihi aw halih, pada jasadnya, hartanya, akalnya, atau pada hartanya. Al-fa'idah ats-tsaniyah, faedah yang kedua, khaffafa asy-syar'u, asy-syari'at memberikan keringanan, wa rafa'a al-haraja wal masyaqqata 'anna, dan mengangkat rasa berat dari kita, khaufan 'alal mukallafin, karena dikhawatirkan atas hamba, min at-taqsir, dari kekurangan, عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد, ketika adanya tugas-tugas yang saling bertumpuk, فإذا شدد العبد على نفسه, apabila seorang hamba berlebihan terhadap dirinya, سيتزاحم في بعض أعماله التطوعية, maka akan saling bertumpuk amalan-amalan yang sifatnya تطوع atau sunnah, مع قيامه بأهله وأولاده, bersamaan dengan itu dia harus menunaikan hak istri dan anak-anaknya, wa ma'a huquqin ukhra, dan hak-hak yang lainnya pula. Fali hadza jaa asy-syar'u bit tariqatil wusta, oleh karena itu syariat datang dengan jalan tengah. Fa khulasatu hadhihi al-martabah, maka ringkasan dari tingkatan ini wal maratib as-sabiqah dan tingkatan-tingkatan yang sebelumnya annahu ala kulli mu'minin bahwasanya wajib atas setiap mukmin inda intithalihi lil awamir syar'iyyah ketika dia melakukan amalan-amalan perintah-perintah syariat an yuhaqqiqa hadhihi al maratib as-sab' hendaknya dia mewujudkan dan mengamalkan 7 tingkatan ini an yuhafidha ala a'malihi min al muhbitat dan hendaknya dia menjaga amalannya dari hal-hal yang bisa membatalkannya wa an yajtahida dan hendaknya dia bersungguh-sungguh an yudawima wa yastamirra wa yathbuta agar dia bisa terus-menerus dan konsisten serta kokoh di atasnya ala hadzal sabil hatta al mamat pada jalan ini hingga dia meninggal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin dan sembahlah Rabbmu hingga datang kematian wa 'alaina jami'an maka wajib atas kita semuanya alla na'tamid 'ala a'malina jangan kita bergantung kepada amalan-amalan kita wa alla nu'jaba bi anfusina jangan kita sombong dengan diri-diri kita fa innal khatimata majhula karena penutup dari kita adalah sesuatu yang tidak walakinna al-wajiba namun yang wajib an nas'a fi ikhlas al-amal lillah hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan amalan karena Allah wa alla yarana Allah dan tidaklah Allah melihat kita illa haythu amarna kecuali tatkala kita kecuali dalam keadaan apa yang Allah perintahkan kita wa an nas'a jahidin dan hendaknya kita berusaha dan bersungguh-sungguh fi islahi aqlubina wa amalina dalam memperbaiki hati-hati kita dan amalan-amalan kita wa an natruka zahiral ithmi wa batinah dan hendaknya kita meninggalkan dosa baik yang tampak ataupun yang batin wa an nahrisa dan hendaknya kita bersemangat ala du'ai untuk berdoa fi kulli waqtin wa hin dalam setiap waktu dan keadaan an yuthabbit Allah qulubana agar Allah mengokohkan hati-hati kita wa an yakhtima lana bi khair dan memberikan khatimah kepada kita dengan kebaikan wa an yuhsina lana al khatimah dan memberikan kepada kita husnul khatimah fi sahih al bukhari an sahl dan di dalam sahih bukhari dari sahl innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al jannati sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahlul jannah fi ma yabdu lin nas pada apa yang nampak bagi manusia wa innahu la min ahli an-nar padahal dia sesungguhnya adalah dari penduduk neraka wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka fi ma yabdu lin-nas pada apa yang nampak pada manusia wa huwa min ahli al-jannah padahal dia adalah penduduk surga shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh benar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna katsiran min an-nas karena banyak dari manusia yadhharu min a'malihim al-khair was-salah nampak dari mereka amalan kebaikan dan kesolehan walakinnal khatimah akan tetapi khatimahnya takunu ala aksi dhalik khatimahnya kebalikan dari itu semuanya fanas'alullaha an yuthabbita qulubana wa iyyakum ala dinih semoga Allah maka kita meminta Allah agar mengokohkan kita di atas agamanya Allahumma inna nas'aluka ath-thabata hatta al-mamat ya Allah kami meminta kekokohan hingga meninggal Allahumma ahsin khatimatana fil umuri kulliha ya Allah perbaikilah khatimah kita dalam segala perkara Allahumma ahsin khatimatana fil umuri kulliha ya Allah perbaikilah khatimah kita dalam segala perkara wa ajirna min khizyid dunya dan berikanlah kepada kami pengganti dari kesedihan dunia ini wa adzabil akhirah dan dari azab akhirat walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa bihadha tammat at-ta'liqat ala hadhihi ar-risalah maka dengan ini selesai kita dari faedah dari risalah ini wal waqtu yuzahimuna 'an at-tafsil fi ba'd al-masail dan sempitnya waktu terkadang menjadikan kita tidak bisa merinci fana'tadiru 'an at-taqsir sehingga kami meminta uzur dari banyaknya kekurangan fama asabna famin Allah wahdah maka apa yang benar itu datangnya dari Allah semata wama akhtana famin anfusina wasyaitan dan apa yang salah itu dari diri kami dan dari syaitan walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin al-ikhwah alladhina katabu al-ikhwah wal-akhawat alladhina kanu yani yajtahiduna fi al-kitabah wal-ijabah wal-talkhis wal-tafriq la'allana insha'Allah nanzuru wasilatan ba'da at-tansiq ma'a ahli al-sya'n fi al-tawasuli ma'ahum fi النظر في كتابتهم إما باللغة العربية أو باللغة الأندونيسية المقصود هو الفائدة maka ikhwan dan akhwat yang telah mencatat dan mentahriq demikian pula telah mengirim menulis jawaban dan mengirimnya maka kita akan membahas nanti dengan pihak-pihak terkait kaitannya dengan apa yang terbaik bagi kita semuanya dalam bab ini. وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَدْرِكَ فِي الْأَيَّامِ الْقَادِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Dan yang perkara terpenting adalah faedah dari kitab ini, dan apa yang padanya ada kekurangan, insyaAllah akan kita sempurnakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Walhamdulillah.